Ini Baginda Ratu Ambiat dari dulu sampai sekarang pancet ay. Ayunya gak hilang-hilang. Aduh. Gemes. Ya apa kok ini? Tuan tapi an bola. Apa ini? Makin tua akeh santer. Baginda Ratu Ambiat, senang rasanya bertemu dengan Anda. Monggo, silahkan duduk. Terima kasih, Baginda Watut. Baginda Watut. Saya mendengar ada pendiskusian proyek pengiblisan Nusantara. Meskipun kami ini dari region lain, tapi karena visi dan misi kita sama, maka kami memutuskan untuk bergabung. Bagus. Selamat bergabung Baginda Ratu Abiyat. Setan-setan, iblis-iblis, mari kita mulai sidang pleno pasukan setan-setan pasti dan iblis. Saudara-saudara, sesama setan dan iblis yang hadir malam ini. Ismi iblis, buat kejauh! Dengan ini, saya buka sidang majelis. Talbis. Gerakan Pengiblisan Nusantara. Gerakan Pengiblisan Nusantara. Ikuti pendekar-pendekar tidak kasat mata. Pasukan gelombang, prajurit-prajurit frekuensi yang berkumpul dari seluruh alam semesta dengan tugas khusus mengolah penduduk tanah Nusantara di seluruh bumi. Di planet bumi. Baginda Ratu Ambiat, setelah sekitar 20 abad kita ronda di tanah Nusantara, akhirnya menemukan bukti kebenaran, argumentasi kebenaran paduka iblis bahwa manusia hobinya merusak bumi dan menumpahkan darah. Tidak ada era atau zaman di mana manusia tidak saling membunuh, menindas, menginjak-injak, bahkan saling memusnahkan. Bahkan teknologi paling mutakhir peradaban manusia, manfaat utamanya adalah untuk bullying, pembunuhan karakter, pembunuhan citra, pembunuhan karier, bahkan nyawa. Kebanyakan dari mereka hanya berpura-pura saja menuhankan Allah. Tapi sebenarnya mereka hanya menyembah dunia, harta benda, dan kuasa. Manusia berlagak sujud kepada Tuhan, padahal mereka mengutamakan nafsu dan keserakahan. Kamu tak campur alam-alam. Manusia punya nafsu dan keserakahan. Manusia berlagak memeluk agama-agama. Nyatanya, penipu-penipu memenuhi Nusantara. Baginda, ya. Itu namanya jarkoni. Iso ujar, orang iso lakoni. Cekep lagi gue serabi. Ngerti aku. Secep lagi gue serapi. Kadung ngetengi rawani ngerapi ya. Yang dimaksud kemajuan adalah menyingkirkan Tuhan dari manusia. Yang disebut modern adalah membuang Tuhan dari kesadaran. Setan-setan kalian iblis, apakah kalian tetap akan menuhankan Tuhan? Bagi ngawet gus. Baginda Wadun, ya. Kami semua para setan teguh menyembah Tuhan. Bagus. Kami semua para setan teguh menyembah Tuhan. Bagus. Maka dari itu kami tidak suli sujud pada manusia. Kami tidak suli sujud pada manusia. Baginda Wadun. Saya dan serombongan teman saya ini adalah pengawas manusia yang sedang berwudu atau sedang mensucikan diri yang tidak terbatas pada wajah dan badannya tetapi lebih pada hatinya. Dan kami semua bisa menyimpulkan bahwa manusia yang sedang berwudu itu hanya sedang berayu Tuhan untuk sekedar mencari rezeki dunia. Jadi kamu yang ngurusi orang sembahyang? Ah, baginda waktu. Tidak sekedar sholat atau ibadat baginda. Tetapi lebih kepada kebersihan dan kotoran seluruh hidup manusia. Terutama dari keluarganya, lingkungan masyarakatnya, hingga sampai ke peradabannya, baginda. Baginda Watun, ya, saya Surabangi. Di hadapan jemaah Padang Bulan, saya mempersaksikan bahwa kehidupan manusia di masa depan akan sangat sengsara. Hei, maksudmu sengsara di mana? Kehidupan manusia saat ini sangat maju dan mereka sangat bangga karena itu. Mereka punya mall, internet, gadget, mobil, demokrasi, republik, dan masih banyak lagi. Bahkan santet dan tenung masih aktif gunakan dalam persaingan politik dan perdagangan. Justru itu yang membuat manusia-manusia ini semakin sombong, sok hebat, sehingga menurut kesaksian mereka layak dicampakkan ke neraka. Manusia-manusia ini tidak akan tahan terpanggang di dalam api neraka. Sementara kita ini kan tidak ada masalah dengan api neraka. Hei, ora duwe perkara piye kon iku? Yo, dengan neraka kok ora duwe perkara? Gaplokane. Karena kita terbuat dari kobaran-kobaran api neraka. Tidak masalah api dengan api. Tidak soal api dimasukkan ke dalam api. Bahkan kita sudah biasa. Api makan api. Puncak kehidupan manusia. Paling-paling jeruk makan jeruk. Tapi sebentar. Manusia itu juga makan manusia. Manusia makan saudara, makan rakyatnya, bahkan mereka tega merampas kehidupan masyarakatnya sendiri, baginda. Yo, jancu aneh. Bagi manusia-manusia ini, neraka itu ancaman. Bagi kita, neraka zona nyaman. Dibanding dengan manusia. Ayo coba jelaskan. atau rentil? Rentil! Tel, tel, tel, bukan tel. Lanjut, terus. Saya di sini bermaksud untuk mengingatkan teman-teman sedivisi bahwa manusia itu memang tidak kalah hebat dibanding kita. Tapi sebaiknya kita jangan sembrono dan meremehkan manusia. Memangnya kenapa, Del? Belum. Sekarang ini adalah abad milenial bagi sejarah manusia. Ya, Pak! Ya, Pak! Ya! Peradaban mereka sudah mencapai puncaknya. Kecanggihan terdesan mereka itu sangat luar biasa. Serangkudannya menurut ukuran mereka sendiri. Tapi ada satu dan dua faktor strategi politik kenegaraan yang sebaiknya tidak bisa kita remehkan. Rentil. Rentil. Menurut saya, keadaan manusia itu tidak segitunya. Tidak ada yang mengkhawatirkan pada kehidupan manusia dari sudut kita, Til. Kan gak ngerti, tak? Ya gak tahu, jangan tanya saya. Garo kemimpi. Loh. Andre, aku di sini ini divisi pengawas otak manusia. Sehingga sekarang ini aku bisa berhasil mengobrak-abrik otak manusia sehingga sekarang ini hanya bisa berfungsi di bawah 5%. Hebat sekali itu, Del. Baginda Watkun dan Baginda Abjad yang saya takut. Karo kon kabeh sing yo setan karo iblis. Kenalno, rungokno. Aku gunting geni. Hai, hai, hai, hai, hai. Ah. Kerja di laboratorium penelitian hati manusia. Kami penuhi hati manusia dengan halusinasi dunia. Sehingga kebanyakan mereka tertutup pandangannya dari hakikat hidup yang sebenarnya, Baginda Watku. Ini, Baginda. Manusia kalau berdoa begini. Wahai Tuhan yang pandai membolak-balikkan hati manusia. Loh, saya lihat sendiri, Baginda. Tuhan sudah membalik hati manusia dari yang buruk menjadi baik. Tapi ya manusia sendiri yang kemudian membalikkannya menjadi jelek. Itu, Baginda. Baginda, ya. Singkat kata, makhluk manusia itu kagetan dan gumunan. Untung Tuhan itu baik hatinya. Sehingga membalik lagi hati manusia. Tuhan membolak, manusia membalik. Bolak, balik. Bolak, balik. Bolak, balik. Bolak, balik. Begitu seterusnya. Kita semua tidak perlu kecil hati melihat kemajuan manusia milenial sekarang ini, Baginda. Karena pandai-pandainya manusia, mereka semua tidak akan mampu memindai keberadaan kita. Teknologi IT manusia tidak mempunyai alat melakukan scanning atas aktivitas makhluk-makhluk halus. Sementara kita, kapan saja dengan mudah memasuki kantor-kantor mereka, memasuki gedung-gedung negara dan universitas manusia. Bahkan, semakin mudah kita menginfiltrasi pikiran dan hati mereka. Bahkan hingga setiap saraf-saraf jiwa mereka, Baginda Watkun. Yang angkat tangan, silahkan bicara. apa itu tadi artinya? Doluman Jahula. Doluman Jahula. Doluman dari kata dolim, artinya kejam. Serta Jahula dari kata jahil, artinya bodoh. Dulu, kalau dolim itu kejam, kalau dolim itu amat sangat kejam. Kalau jahil itu bodoh, kalau jahul itu bodoh warna. Bahkan bisa pangkat 3 atau pangkat 4. Amat sangat bodoh banget. Pokoknya pokok pangkat 13. Pagi dapat bu. Maafkan Baginda Patu. Oh, kleru. Baginda Patu nang kene. Ya. Maafkan Baginda Patu. Ada yang tangan orjen Bang Nyai. Orjen. Orjen. Maaf, perkenalkan nama saya Mbah Bereng. Mbah? Mbah Bereng. Mbah Bereng. Saya adalah korprap. Koordinator lapangan. Korlap, korlap. Tanya sudah kumpulkan semua peli-peli. Hei! Peli-peli. Hei! Arah itu mau mulai guna. Peri-peri. Oh! Semua tanya dulu nanggupi atau menasui para jemaah Ma'iyah Padang Bulan. Biar mereka saling gemuk-gemukan dan digemuki. Gemuk-gemukan dan digemuki. Apa? Gebuk-gebukan dan digebuki. Oh. Oh, dan saya juga nyembangi Anginanor. Apa itu? Untuk mengadu domba. Oh. Anginanor. Anggita tau. Dan anak semuanya ini pas pada. Karena ada umat munculnya di Nusantara. Mereka sudah bergerak akan mengadakan gerakan yang dinamakan Melunjungi. Dia bergerak dan dia bahayanya. Gerakannya dia itu akan melalui. Melalui memasuki ilmu nyanyi. Makanya semua orang di sini ini jangan sampai seperti lagu. Lagu, lagu. Maksud kamu lagu? Lagu apa ini? Terpena. Kijir situ ini senang dangdut kayak gini. Makanya ini bisa mengganggu misi kita. You understand? Hah? You understand? Hah? Apa? You understand? Hei! Ya, saya Kang Sabya. Saya Kang Sabya. Saya mendapat tugas khusus dari Panglima Dajjal untuk mengolah pandangan manusia atas nilainya. Panglima Dajjal memerintahkan pada saya untuk tekun menjadi tukang santet dan tukang sulap. Karena santet tidak terbatas pada menyakiti badan manusia, Baginda. Ya. Tetapi dapat mengacaukan rohani. Santet dapat mengembuskan gelombang yang bisa menubrakkan sistem berpikir manusia sehingga manusia menjadi salah pilih. Salah orientasi. Ya. Bahkan salah memilih pemimpin mereka. Dan ini sudah hampir menyeluruh di Nusantara ini, Baginda. Pandangan batin mereka berhasil saya bolak-balik. Yang hina-hina saya rasuki. Sehingga yang hina menjadi mulia dalam pandangan mereka. Yang konyol tampak hebat. Yang memble terlihat canggih. Bahkan, Baginda, yang wajahnya bagus, terlihat keren dan ganteng baginda. Kamu harus berterima kasih kepada Paduka Iblis karena Panglima Dajjal sudah mengajari kamu secara langsung. Sendiko baginda, bahkan sudah hampir menyuruh manusia menyangka surga adalah neraka dan neraka diyakininya sebagai surga. Dan hal ini ya tugas kami, saya, proyek terbesar saya adalah terus akan bekerja keras untuk mengubah bangsa Nusantara dari bangsa yang besar ya menjadi bangsa yang kerdil. Dari bangsa yang semula hebat menjadi bangsa yang remeh. Dari bangsa Garuda menjadi bangsa emprit. Dari bangsa yang kumepian menjadi bangsa yang ampian. Setan! Saya ikut mendoakan Kansar. Syukur alhamdulillah Iblis. Mereka akan menyangka mereka akan sedang berjaya dan terus berjaya, padahal mereka sedang dihadang oleh bencana dan celaka. Sehingga konsep dan perilaku hidup manusia cenderung menuju ke neraka. Begitu maksudmu? Persis baginda. Pandangan mereka terbalik. Neraka diyakininya sebagai sorga dan sebaliknya. Oh, jadi memang Panglima Dajjal itu super jenius. Semua manusia tidak ada yang bisa menyamai tingginya IQ-nya beliau. Baginda! Ya. Kalau seperti itu, berarti banyak manusia-manusia yang terbalik-balik persangkaan dan perhitungannya, betul? Betul! Persangkaan dan perhitungan tentang siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, betul? Betul! Maaf, Baginda Watun. Saya Syabru. Syabru, anak buah beliau Baginda Ratu Apian. Tiap hari, manusia itu memang bikin geli. Banyak mereka yang merasa GR, merasa akan masuk surga. Padahal besok-besok mereka akan melantah di neraka. Mutar! Mutar! Mutar! Mutar! Yo! Dapo ane! Sesama manusia dan juga tokoh-tokoh yang merasa akan hidup di surga, ternyata penghuni neraka. Sementara itu Handai Tolan yang mereka pikir akan tinggal di neraka, ternyata mereka masuk surga. Manusia-manusia ini benar-benar sudah tertipu dan kapusan soal surga dan neraka. Alhamdulillah. Memang baginda. Menurut Panglima Dajjal, teater terbesar yang paling dramatis dan penuh kejutan adalah terbolak-baliknya penghuni sorga dan neraka dalam perhitungan manusia, baginda. Maaf, baginda. Tugas saya ada beberapa. Yang pertama, memastikan mobilisasi global tentang kemunafikan dan kesesatan manusia, betul? Betul. Yang kedua, wilayah kerja saya justru di kalangan manusia-manusia pandai, orang-orang sekolahan, sarjana-sarjana, S1, S2, S3, S4, doktor, profesor, magister, termasuk ustaz dan habib. Saya bikin mereka merasa GR, merasa paling alim dan paling pandai, sehingga secara mental mereka menjadi rapuh baginda. Sedangkan saya, ya, saya akan memicu suatu gelombang tertentu ke dalam kehidupan manusia, supaya dalam hal apa saja dapat digunakan sebagai alat hipokrisi, kebohongan, dan penipuan. Universitas, sekolah, ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan industri, bahkan jangkrik, agama, mereka kita jadikan sebagai komoditas untuk menipu dirinya sendiri dan menipu sesamanya. Sampai sejauh ini, Saya merasa gembira, merasa senang, terhibur, optimis setelah mendengar laporan dari kalian semua sebagai petugas lapangan. Untuk itu kalian saya kumpulkan di sini sekarang ini. Saya harus menghimpun semua informasi dari kalian semua. Dan nanti secara khusus akan saya tugaskan kepada kalian semua untuk mengamati dengan teliti, seteliti-teliti. Apakah gerakan melunjungi itu merupakan ancaman bagi ideologi iblis atau tidak? Pertemuan kita hari ini akan saya laporkan langsung kepada paduka iblis. Semua divisi secara berkala wajib menyampaikan laporannya. Dengan pertimbangan bagi paduka iblis dalam rangka menetapkan program pembangunan yang baru di dunia manusia. Bahkan Sang Dajjal, panglima perang kita bersama, sudah menyiapkan semua perlengkapan perang untuk pertempuran yang baru demi melestarikan hegemoni dan monopoli ajaran iblis di kalangan umat manusia. Maafkan, Kakinda. Iya. Saya harap Baginda jangan lupa untuk memberikan penugasan khusus kepada kepala-kepala divisi agar mereka semua mengawasi kegiatan para oknum di balik gerakan melungsungi dan reriungan Nusantara itu, Baginda. Tentu, pasti. Edarkan catatan nama tokoh-tokoh. Datangi mereka di rumahnya, terutama saat mereka berkumpul dengan keluarga. Tanamkan rasa takut di hati mereka. Kalian guntingi saraf-saraf otaknya sehingga mereka semua menjadi kebingungan dan ragu-ragu untuk meneruskan semua program-program. Ciptakan rasa permusuhan antara mereka dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Baginda waktu. Saya sudah mendapatkan laporan resmi, Baginda. Mereka adalah Pak Zaharel, Said Zabani, Nyi Rahmini, dan Kuslaka. Mohon juga kepada Panglima Dajjal untuk segera bertindak kepada tiga orang tokoh lain. Bertugas sebagai penjaga keseimbangan iman dan budaya bangsa Nusantara. Siapa mereka? Mereka adalah Mbah Tunggu, Mbah Bayan, dan Mbah Ilim.